strateginya yang bisa kemenangan oleh mereka itu semua lagi memperkuat diri pasang kemenangan dari Bismillahirrahmanirrahim. Kita juga mana yang berdua, mana ada, mana kemudian insya dan tatar wadah ibu bagi wadah ibu bagi kalam insya kabar pada yang lainnya tatar insya tatar anehan mula insya nah berbagi dua mungkin kabar insya maka tatar kita mula insya. Kena oleh kalian mbak insya iya kena yang mbak salat dan salam ini doa yang mana insya jadi insya ini sesuai terbenar kepada salat ini ya doa yang boleh kubur kembalian lagi yang galing ikut insya ada kala insya mangun ada kala pun insya mangun karena mil yang kamaruk insya adalah insya mangun wama yasulun manjunggu bihi sedangkan alhamdulillah mangun daripada alhamdulillah dan hasil dengan alhamdulillah dan mangun wassalatu wassalamu pun dan hasil dengan lakai wassalatu wassalamu tetapi yang hasilnya adalah kambul kan hasil menisbatkan kambul lindah diri hamdul hasil dengan kenal kambul lindah dan hasil salat dengan kenal wassalatu wassalamu ala rasulillah kan subuh salat di rasulillah dengan berkelilingnya wajib ini yang berleka pegat kemudian kepada dua yang ke yang agaknya wadai kana dua macam insya yang lainnya wadai tak juga insya dengan makna kumandang wadai tak mana yang lebih dua yang terbenar kepada palak ataupun tak juga mana insya yang akan terbenar kepada palak jadi pada insya dua hari ni hana ada ni hana tak juga ni makna yang sama tu karena ada tu alhamdulillah dalam isya sedangkan ini ada mana isya yang kedua kan kedua isya muka badan khabar ini surah surah yang tak bukti benar karena ada dua maknanya ada dari tembong di titik tu alhamdulillah kan naruh di dalam isya sedangkan benar ada mana isya yang kedua tinggal bala baru buka saya isya tujuan alhamdulillah kan naruh sesudah itu sesudah basmalah hamdalah sholat dan salam yukta biha didatangkan dengan nyawa ba'du untuk berpindah dari satu masalah kepada masalah lain yang terlepas daripada kumana wabandu boleh kumana dari wabandu yang jelas pemakaian lafai wabandu untuk intikal ketika habis satu masalah dan kamu membuat masalah yang lain yang lagi inau guna ikut dengan bismillah puja dan dawet ketika habisnya ini guna pegang masalah kitab yang akan dawetnya pada saya buah pembahasa jadi guna pegang apanya jadi saya guna indikal lagi ini guna dibuat apa wabah di segi tempat pemakaian wabah diutamakan didatangkan demi nyawa madu untuk berpindah dari satu masalah kepada masalah yang lain dan bermula asalnya wabadu itu amma badu pada ketuanya nasar dengan dali dan timpa pada kawan pada hadapan saya lihat pada tempat nyawa madu pada kebiasaan jadi malibah kebiasaan kerana waktu yang itu dari pakai fa jadi menyadari wabah itu menanasai karena alasan untuk fa tapi waktu wabah itu yang asal dari amma wabah itu ini menanasan untuk fa penarasan karena dikandung di ama akan makna darat. Kami ama dikandung makna darat. Makanya oleh wadah jauh itu berupa. Sedangkan we anak kandung makna darat. Jadi memang we ini we gelantung daripada ama. Dan bermula asal ini anak kandung dikandung di ama. Sebab ama kandung syarat. Amma huruf tafsir, benar? Di ima, ni amma, ya. Untuk mukabalah, benar? Di kemudi ada punya, benar? Artinya yang wata amma, tapi dikandung, ini dikandung mana cara? Lagi ida dominasi, ida cara. Dikandung mana darah? Dia sudah kandung mana juga tidak darah dalam yang dikandung mana darah? Menyoinya langsung bicara. Dan bermula asal itu mahmayakun nisyaidi bandar basmalati walhamdalati wassalati wassalami ala kira fahada ayuji mahmayakun. Tetapi kelun kada muktasarun. jadi yang jadi jawabnya kan ada mutasarun, kan makmun ada mutasarun, tetapi kendor ada mutasarun. Itu menyebabkan pada ini berlari lupa aku dulu. Jika ada sesuatu sesudah basmalah, hamdalah, salat dan salam, maka ulun kun, wadlarun kun, ada mutasarun. Ketika wadai habis, basmalah, hamdalah dan salam, maka anali habarain jina lusunayu yang maksud ada mutasarun. Bermula ini itu mutasar. Pada maka bermula ini, artinya ini karangan yang terakhir dalam ini itu mutasar. Mutasarnya itu daripada berkisar. Bermula dianya berkisar itu kutip lapai dan perlu mana. Jadi juga sabok ibarat yang lapai diingkat tapi pengertian disuap. Itu berkisar. Jadi kitabnya termasuk dalam kitab yang mutasar, itu yang dilafai dan bermakna. Filafla ini pada dua bob asal. Yang pembahasan dalam kitabnya dua bob asal. Ambara ini keimbarat dia yang sanek dengannya asla ini, ketiadaan usula ini. Padahal yang dia lebih usula ini, dua bob usul. Dan usul dua bob, yang pertama usul fit, yang kedua usul fi. Jadi menang ibadat fil usulaini, fil aslaini. Diwantinya ibadat fil aslaini isaran ditaktifi wali isar. Karena isar didahulukan bagi taktif dan ringkas. Sebab itu taktif bakasun dan ringkas dalam pahini kebanyakan untuk menasabat nama mutasar no. Jadi termasuk telah jatuh jalan peringkat tentang akun usul ini kita kena selain ini mandan. Jadi yang yang menjawabnya karena tadi suki, karena kontaksi yudi suki. Nabi Rahman akannya dimulai Allah, wakala madaku dan benar-benar pilihannya Allah akannya tentu dengan keampunannya Allah. Wakasahu dan benar-benar pakai pilihannya Allah akannya tentu suki akan pakaian keretaannya Allah. Wa abdal tunibu dan bulan ganto daripadanya yang menjawami akan yang hanya muqaman dan yang hanya wadih dengan keduanya, artinya dengan yang muqaman dan yang wadih. Juga kenapa yang hanya muqaman dan yang menjawami pada itu punya ganto juga pendapat muqaman, kemudian yang hanya wadih dalam yang menjawami juga ganto juga yang wadih. Ma'am biadatin hasanatin berserta na penumbuh-penumbuh biadat yang hasanat. Nah, ada tambahan-tambahan dong yang ana dalam jamu jawami. Secara tipu aneka yang lagi akan kata tipu walaupun biadatnya biadat insyaAllah ta'ala. Wa nabaktu ala silatil mu'tadilati walau ma'arairihim bi'indana dan ulun bihe diaduh hilaf mu'tadilah walau beserta lain mereka itu mu'tadilah dengan ulun bihe dengan indana siwa dengkun bahwa indana diisi bedanya menuh yang menyekalkan indana berada kuwayu mukabil hidup naruh mu'tadilah dalam mukabilnya ruh mu'tadilah ruh bukan mu'tadilah tu. Adakalah mu'tadilah tu, adakalah mu'tadilah daun lain. Jadi menyebut pada mukabil na mu'tadilah, yang mana na mu'tadilah tadi. Mana na mu'tadilah, adakalah si mu'tadilah tu, adakalah mu'tadilah daun lain. Yang ke pendapat utama ini bukan indanan. Penampakku dan rembisnya dia tidak mu'tadilah. Walaupun beserta lain mereka itu mu'tadilah dengan pulun bisa dengan indana. Bukan indana yang mu'tadilah, silah ni mukambil ni yang baru mu'tadilah. Wa'adhan silah silaihim wahdah dan lembisa dari silah selain mereka itu mu'tadilah wahdah al-kadaan sendirinya lain mu'tadilah. Berarti yang dia itu mukambil anaruh mu'tadilah ini yang berbicara dengan asah pada kebiasaan berbicara dengan asah ya. Jadi wanda yang terjadi khilaf menyebabkan pada mukabil di kanaruh mu'tadilah yang berpendapat mu'taman bukan di asah menyebabkan naruh mu'tadilah walaupun naruh menunjukkan lain loh pendapat mu'taman di imbarat dengan indahnya yang melaliban di imam kebiasaan pada keduanya. Pada keduanya itu lagi kena indana kena silap kena pendapat asah yang berpambil di kena mu'tadilah di Taliban kena pilasah kena pendapat utama yang menaruh mu'tadilah bahawa berpambil pun Taliban. Bersama itu ku lukbal usuli dan lembunan akannya tidak mutasar akan usul. Ya lembunan lukun buat dalam atau dalam ini usul atau tahu di radian kalgadan itu yang berharap ambilan berharap daripada Allah Ta'ala akan kabul. Yang kabul biasa bagaimana apalagi yang berada boleh terima ibadat najib berharap daripada Allah akan kabul daripada manusia berdiri terima dulu dan bahawa kamu alami bukan wajib doa Allah dan berke ibadat yang boleh terima oleh Allah dan berserah di bukaran kita boleh terima dan bismillah liur kita ni orang dia cakap bismillah bismillah insyaAllah akan manfaat dengannya kita, bagi tahu manfaat bagi mu'alifnya kita. Bagi mu'alif gantele pahala amiklah, wabarihi dan urun bacaannya kita, wabustamihi dan urun bernuanya kita, wasairi mu'minin dan bagi sekalian mu'min lagi. Yang anak dibaca dan anak dirimu. Fainamu khairul ma'mulin, karena sesungguhnya Allah itu juga bermakmur, artinya matuin, tempat. Dan terkasarlah maksudnya lebih usul pada mukadimah dan lebih buah kita. Jadi antara pembahasan lebih usul yang itu terkasar pada satu mukadimah dan lebih buah kita. Mukadimah terbaca dan terkasar mukadimah. Tapi ada pun mukadimah tirjaisi, mukadimah jendera. Sejauh di mukadimahnya daripada kadama yang tadi, bukan dari kadama yang tadi. Daripada kadama yang tadi, bukan misalnya kadama yang tadi simba ini belum mendahulukan jauh. Maksudnya tidak ada yang terdahulu. Bagaimana mukadimah yang tadi mendahulukan lebih bulan akan dibulih, jadi tidak tinggo. Ini mengetahunya kadama yang tadi. Ini mukadimah ini berarti perbandingan kakun mukadimah dirjaisi. Jadi ini mukadimah dirjaisi daripada kadama yang tadi. Kumana teman? Mukadama yang tadi. Dengan makna kadama terdahulu ya, jadi kon mendahulukan ke lejok daripada kadama, tapi kadama yang latin mana di mil kadama yang latin taban lagi kadama tidakkan kadama jesu terdahululah kendera, kadama jesu terdahululah kendera, maka di matul jesi kendera yang terdahulu, jadi memang dicimpai cik yang terdahulu kan cik yang mendahulukan ke. Dan mana mukadimah? Di sini mana? Mukadimah di sini. Saban lagi kata mukadimah diri. Mukadimah jendera yang ke mana ni? Jendera yang diwajah atau utuh juga. Jadi seperti itu. Tetapi jendera yang barisan paling utuh juga, paling depan. Kemana? Menjawab daripada kata-kata yang latin dengan mana kata-kata. Dan dia tidak baca dengan patahnya dal, tapi ala kildatin ada sedikit. Mengadakan mukaddamah, mukaddamah kuali ini kurai dua. Rizli, kaki. Rahli. Artinya dia berkurang yaitu dua pokok barisannya, mukadimah dan mukadamah. Menyerahkan mukadimah dia keturah di umurin mutakadimatin, pada urusan yang terdahulu, di urusannya awal. Baiknya banyak awal pembahasan mukadimah daripada tujuh buah kitab itu kan. Jadi ini mukadimah lebih sesuatu yang awal, ataupun mukadama si makmul pada urusan yang didahulukan akan dia dan maksud. Jadi menyedek yang dibagi ke dua bawah itu mukadimah. Mukadimah menyatakan mukadama dan dibagi ke bawah itu dua daripada maksud, daripada maksud bidat. Jadi mukadimah itu kan tidak, mukadama yang berlebar ini yang berlebar. Jadi yang mukadama haki, yang makna kadama yang tadi, haki yang didahulukan itu. Haki yang didahulukan. Ini ada mana, ada peti tepung, ada mana arah juru bisnis, mana arah lun, bisnis. Nanti, maka. Jadi ini adalah Johar Naditi. Dan yang menjawabnya. Kasih karena menabati mana lagi yang kena nguling. Jadi muka damai ini mungkin itu punya nanti belum ke kan? Mungkin nak membaca nak upload baju itu, mungkin ada itu baju bami mandi, maka mahu ukuran. Ia lagi contoh mandi tinggi, karena lawan pada lawan, tak berpan lagi kalau contoh nanti kita temu kita lain menanti. Maknanya buat dalam mana kita berupload baju. Baju haki yang dikubah seperti kata dari hilau sebenarnya. Ini nama kaya anak-anak patah bikin yang dari mana menurutin. Itu kan anak-anak itu menurut saya yang mau kan kecentok sebagai asai kalimat sebagai jadi kalau menyata baca muka kalimat yang dimulai baik mana ibu takat lima berarti sesuatu yang terdahulu, sesuatu yang awal ini terbanding mundur. Menyatakan jangan dama sesuatu yang didahulukan terbanding dengan maksud tidak berbawa ini. Jadi ada rasa si menurut si temanya ada muka dama urusan yang didahulukan diatur maksud tidak. Bahkan berdahulu akan kebawai adalah mukadimah dengan maksud tidak ini jifat yang dihafiki karena juga manfaat dengannya mukadimah padanya maksud tidak pembahasan yang dalam mukadimahnya nah baedah ini untuk maksud tidak lanjutnya pembahasan dalam mukadimah yang kan pembahasan usul fiqh nanti adanya bukan dengan usul, main dengan mana? Dengan mana ada sebaiknya ada jalan tidak usul, usul mandu. Tidak usul juga. Padahal kalau ada jalan di sini, kan ada usul adanya. Tetapi itu bahas, tapi ini adalah mukadimah. Bahkan karena intifa, karena na faedah pembahasannya itu, wadahnya katanya akan ketemu dalam maksud tidak. Jadi ini kan dengan usul. Jadi intifa, kan karena na manfaat. Beserta tawakufnya maksud bidat dia itu sebahagiannya mukadimah bahkan tidak ada tawakuf bukan sekedar intifah punya intifah no, karena tawakuf tapi na faedah di dan hukum adanya bergolong kadang-kadang dalam maksud bidat bahkan sebahagian daripada pembahasan mukadimah tik tawakuf usul fiqh dari ini tapi ikon daripada usul fiqh terjentuh yang tawakuf lagi ta'rif hukum dan ahkamnya hukum. Intinya karena lawan kata dengan kari yang dari punya pembahasan sutik dari kari hukum. Padahal nak hari hukum kan banyak buah Buduri mubradan. Bukan buduri mubradan, hukum wadra pada istilah cara. Jadi getari hukum dan aksam hukum yang antaranya pembahasan di dalam mukadimah. Nyatanya tawakuf, tawakuf pembahasan terkait dengan itu. Karena ini seperti hal sulit terasa melalui hal perawat. Karena ada kesubuh akannya aksam hukum li ulama usul pada satu kali dan berpenampi akannya aksam pada kali yang lain. Yang aksam hukum nyanyian ada kesubuh nyanyian berpenampi. Nah, berarti aks hukum nanam bagi. Ya, kan, darasan dan okra. Kemudian ketilah menyatakan berat ke mana dihilang menyebabkan asam dan nabi asam pada sebagian tempat cukup sebagian itu pada sebagian tempat itu belum nabi ini yang kemudian usulinya menyebabkan dan menafikan yang usuli berarti asam itu yang dalam usuli yang membahaskan ini usul dalam usul itu hanya pegas yang usul hukum, tosok asam hukum, hanya pembahasannya dalam kalimat iban dari hukum dok pembagian hukum wadah kari dari buah hukum dan pembagian hukum tentu wadah itu beri pembahasan bak sabar tempat dua subuh adanya benar adanya yang ada dan kalau dalam hukum ini dalam kalimat aksam hukumnya benar bak tempat yang lain aksam hukumnya hana. Jadi berisbat aksam hukum dan menafi aksam hukum adanya kalau hukum ya itu mungkin awalnya dari itu asal hukumnya. Ia kan kawakku maksud tidak diakui banget daripada empat lima. Kemana saya jiwa bagaimana barang yang akan datang. Wasa wanti kutubin dan tujuh buah kitab. Jadi empat lima tako kita ambil usulnya empat lima tako kalinya kita tujuh buah. Jukum kitab pada maksud tidak limom pada pembahasan adillah fit limom boh pada pembahasan dari fika tetap limom boh dari fika tidak sunnah ijma kias istidlal yang limom boh dari limom kitab itu sudah tidak pertama pada masalah tidak kedua masalah sunnah kemudian ijma itu kias yang limom istidlal. Jadi tabu hadilah, tabu kitab dan membuat dan yang keenam pada tangkul dan karate tarut menentang berada di mulai dan karate kekarjah dari yang berbuat wasame tidak diperujuk pada masalah ijtihad dan barang yang diikut yang ijtihad akan yang barang daripada taklid dan ada fatwa. Kita yang ketujuh barang masalah ijtihad dan barang yang diikut dan yang ijtihad akannya barang daripada taklid ada fatwa dan barang yang dijambukan kepadanya daripada ilmu kalam ilmu dohi berarti usuluddin yang berkah no berdiri dengan kita yang ketujuh sama bahwa kita yang ketujuh minana yang menyebut dengan masalah dohi yang muktakah yang dibukakan akan dianya ilmu kalam dengan masalah taklid pada suludi. Sebab itu kena memasak mana ijtihad. Untuk ijtihad juga dibuka orang yang anak sambut ijtihad dulu taklid. Yang dia taklid pada masalah buka dan dia taklid pada masalah suhi. Yang kami menyebut dengan taklid ilmu tadi ini hinaan itu kita mau memasak kepada ilmu tadi. Bahkan menyebut mentaklid, taklidnya dua macam, nak taklid menawak juga, nak taklid batali, bukan masalah taklid batali, sehingga ia mau pemasan dengan metodi. Kemudian al-muhtakam yang bentuk pemasannya dengan barang yang menasabat ianya barang akannya pemasan daripada penutup di meja tahu. Jadi berdekat buku, menawak dan juga ujungnya dia ke ilmu tahu. Wada hasru min hasri kulli jadidai. Dan berulah ini hasar itu daripada hasar kul pada ajidai kul. Kenapa? Dan hasar maksud lebih usul pada satu mukadimah dan tujuh kapital. Mukadimah satu kita tujuh. Yang maksud lebih usul berhasar pada tujuh komponen lapan. Kita tujuh mukadimah satu gaji lapan. Jadi maksud lebih usul berhasar dengan yang kedua hasarnya hasar kul pada ajidai. Berarti kitab lubil usul terdiri dari 8 berhentu sabuk mukadimah dan 7 buah kitab yang mengandungnya masing-masingnya satu juzu kan masing-masingnya kali ke lubil usul. Jadi kitab adalah ijtihad yang berhubungan lubil usul dan menang mendapat adanya yang mengandung baru bukan lubil usul. Jadi lubil usul yang lakbul nama bagi kumpulan mengandungnya nyebut betul. Kemudian salah satu daripada lapannya betul itu karena mendapat mukadimah tujuh komitat baru dia boleh diusul. Jadi makin-makin apa banyak itu. Jadi oleh itu terhasar maksud lebih usul pada mukadimah dan tujuh komitat sedangkan katanya duduk daripada lebih usul dimana hasar bidinau hasar kuli pada ajizah pada duduk kan hasar kuli pada dunia menghasar kuli pada dunia dunianya adalah afrat menadi dunia menadi afrat. Jadi masing-masing satu dari lapannya bisa kecil lebih usul ke muka dimasuk itu lebih usul ke bidang pertama lebih usul kita kedua perubatan kedua lebih usul yang baru itu hasar kuli pada dunia apabila masing-masingnya satu juziat daripada lubil usul sedangkan kenyataan jika menang lubil usulnya nama bagi majmu ada 8 hidupnya yunah hasar dibino hasar kul pada adida kon hasar kuli pada juziat gimana? Bismillah kadang-kadang pada kubra di dari nas Jadi kalau kita mengalami anak minta kemudian istiqlal, ini dikira istiqlal karena mengisbatkan dengan dalil yang lain, walaupun juzuk ataupun sebahagian tabiat yang kita pakai dalam istiqlal yang itu ataupun masih macam pada kubradi biasanya itu pada kubradi daripada kita punya kematian ya di sini dan sebelum berdiri dan kerana istilah lagi tu, yang istilah yang tu, yang kerja puno, garu manusia, yang kerja langsung puno, ini termasuk puno siar, kirani dan sejari termasuk istilah asal. Ini kalau puno adalah istilah mana? Jadi istilah ini dari yang umum. Nah, kaitan istilah yang kerja ibar pacara dan kerja lebih dan lebih puno. Jadi mana dalam istilah ini? Kan? Ini dia kan buah besar misalkan dengan buah anda yang buat buah anda besar misalkan kerana dua jilat nak kaki tak berdepan good morning. Thank you.